pukul 7 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita pagi. Assalamualaikum Sudarlun, berita pagi edisi hari ini Senin 28 Agustus 2017 dibacakan Ardian Syah. DPRA ajak IARA kawal UUPA. Badai Harvey terjang Texas. Alat selam kompresor renggut nyawa nelayan. Dengarkan juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim Newsroom Serambi FM. Berita pagi ini juga bisa Anda dengarkan di Radio City 94,4 FM Lok Sumawe, Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara, dan Radio Amanda 104 FM Takengon, dan Radio Rimba Pasir 90,1 FM Lok Sumawe. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Sudarlun, Ketua DPRA Tengku Muharudin mengajak semua pihak di Aceh bersatu mengawal undang-undang pemerintahan Aceh yang menjadi kekhususan bagi Aceh. Tak terkecuali Yayasan Advokasi Rakyat Aceh yang beberapa waktu lalu mengatakan siap melawan DPRA dalam polemik judicial review Undang-Undang Pemilu karena telah mencabut dua pasal dalam UUPA. Hal itu dikatakan Muharudin menanggapi berita Serambi edisi 26 Agustus lalu berjudul Yara akan lawan DPRA. Di mana Yara bersikukuh mempertahankan Undang-Undang Pemilu berlaku di Aceh meski semua fraksi di DPRA sepakat menggugat Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 itu ke Mahkamah Konstitusi karena dianggap telah menganulir dua pasal dalam UUPA yang berkaitan dengan kelembagaan KIP dan Panwasli. Begitupun, Muhar menganggap langkah yang dilakukan Yara itu adalah hak konstitusional setiap warga. Namun, ia menyayangkan pernyataan Yara yang menyebutkan akan melawan DPRA dalam polemik tersebut. Menurutnya, pernyataan tersebut keliru. Jadi jangan diterjemahkan gugatan ini DPRA ingin melawan pusat. DPRA hanya ingin meluruskan masalah. Sudarlun, badai Harvey telah menerjang kawasan pesisir negara bagian Texas, Amerika Serikat dengan kecepatan mencapai 215 km per jam. Badai yang diperkirakan kekuatannya akan bertambah merupakan yang terburuk dalam 12 tahun terakhir di kawasan tersebut. Presiden Amerika Serikat Donald Trump telah menetapkan status bencana nasional terkait serangan badai itu sehingga akan memudahkan bantuan federal ke wilayah yang terdampak paling parah. Sementara itu, Gubernur Texas Greg Abbott telah memperingatkan akan terjadinya banjir di beberapa wilayah. Termasuk kategori 4, kekuatan badai menyebabkan pohon-pohon tumbang dan menyebabkan pemadaman listrik di kota Corpus Christi. Ribuan warga dilaporkan berusaha menyelamatkan diri dengan naik ke atap rumah dan lainnya memilih mengungsi. Sekitar 3 jam setelah terjadi serangan badai, kekuatan badai turun menjadi kategori 3. Setelah kecepatan angin turun menjadi sekitar 201 km per jam. Walaupun demikian, masyarakat diperingatkan bahwa badai itu tetap berbahaya karena dapat meluluhlantahkan bangunan. Sudarlun, warga Ujung Sialit, Kecamatan Pulau Banyak, Aceh Singkil, masih saja nekat menggunakan kompresor sebagai alat bantu selam untuk mencari ikan di laut. Akibat nekat menggunakan alat tangkap yang dilarang Undang-Undang Nomor 45 2009 tentang Perikanan, Anema Zai, nelayan Ujung Sialit meninggal dunia karena keracunan gas buangan dari kompresor. Sedangkan temannya Tulus yang menyelam berbarengan dengannya menggunakan kompresor kini dalam kondisi kritis. Kepala Dinas Perikanan Aceh Singkil Insinyur Ismet Taufik mengatakan Anema Zai dan Tulus menyelam menggunakan kompresor di sekitar perairan Kepulauan Banyak. Keduanya melaut menggunakan satu perahu. Mereka diduga keracunan saat menyelam menggunakan alat bantu kompresor. Ismet menyesalkan karena masih ada nelayan yang mengabaikan larangan penggunaan kompresor. Padahal Dinas Perikanan setempat telah melarang keras penggunaan kompresor saat menyelam. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sudarlun, hingga pukul 20.05 waktu Indonesia Barat Minggu, sebagian wilayah Banda Aceh dan Aceh Besar masih diselimuti kabut asap. Kabut asap yang muncul tiba-tiba membuat langit Banda Aceh dan jarak pandang terbatas hanya sekitar 100 hingga 200 meter. Belum diketahui sebab pasti kemunculan kabut asap di langit Banda Aceh dan Aceh Besar tersebut. Kepala Seksi Data Informasi BMKG Bandara Sultan Iskandar Muda Belang Bintang Aceh Besar, Zakaria, saat ditanyai apakah kabut ini disebabkan terjadinya kebakaran hutan langsung membantah hal itu. Ia mengatakan kabut asap itu muncul karena sebagian wilayah Banda Aceh dan Aceh Besar baru saja diguyur hujan. Permukaan bumi sangat panas sehingga turun hujan karena perbedaan suhu yang signifikan. Hal itu telah menyebabkan penguapan. Info Haji 2017. Sudarlun 5 hari menjelang wukuf, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin Sabtu siang 26 Agustus 2017 meninjau kesiapan akhir di Arafah, Mekah, Arab Saudi. Selain bangunan tenda, Menteri Agama juga mengecek satu persatu fasilitas yang ada di dalam, mulai dari kipas angin, AC hingga ke masalah bentuk colokan listrik. Bersama delegasi Amirul Hajj dan jajaran Kementerian Agama, kedatangan rombongan disambut Ketua Muasasa Asia Tenggara M. Amin Indragiri. Menurut Menteri Agama, mulai tanggal 6 atau 7 Zulhijjah 1438 Hijriah akan masuk pasokan listrik agar bisa menghidupkan seluruh penyejuk udara, baik kipas angin maupun air cooler. Selain tenda, mantan anggota DPR itu juga mengecek dapur yang disiapkan pihak maktab. Dapur dikatakannya sudah siap beroperasi untuk mengolah makanan yang akan dikonsumsi seluruh jamaah haji Indonesia. Selama di Arafah, jamaah akan mendapatkan 4 kali makan. Menteri Agama juga mengecek langsung beberapa toilet Arafah. Melihat kesiapan yang ada, ia menilai persiapan Arafah telah sesuai harapan. Sudarlun pemberangkatan jamaah haji Indonesia gelombang kedua telah berakhir. Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah, Arab Saudi telah ditutup atau closing date. Kini seluruh jamaah haji Indonesia telah berada di Arab Saudi. Kepala Seksi Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu Dakar Mekah Eko Dwi Irianto mengatakan, sebanyak 512 kloter jamaah haji Indonesia berada di Arab Saudi. Total 203.065 jamaah dan 2.534 petugas kloter. Menurutnya kloter 83 Embarkasi Surabaya atau Sub 83 menjadi kloter pamungkas yang mendarat di Bandara Jeddah pada 27 Agustus dini hari. Ia mengatakan sebanyak 503 kloter hingga pukul 6.00 waktu Arab Saudi tercatat berada di Mekah Al-Mukarramah dengan jumlah 199.261 jamaah. Hingga hari ini jamaah haji Indonesia yang wafat 112 orang. Tercatat 1 jamaah wafat di Jeddah, 77 jamaah wafat di Mekah, dan 34 jamaah wafat di Madinah. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita pagi di Senin 28 Agustus 2017. Berita siang Serambi FM bisa Anda dengarkan kembali pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Berita pagi ini juga bisa Anda akses di situs internet www.serambifm.com. Follow juga Twitter @serambifm. Sudarlun, wassalamualaikum.